Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, lompatan maju yang dilakukan negara-negara besar selalu diawali dengan adanya keberpihakan pada sektor riset dan pengembangan. Ia mencontohkan, kemajuan ekonomi Amerika dicapai pada era Perang Dingin saat Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik ke angkasa, sehingga pada saat itu pemerintah Amerika benar-benar jor-joran mendukung pendanaan sektor risetnya hingga menghasilkan banyak inovasi yang masih kita rasakan sekarang seperti jaringan internet. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jadi Bapak melihat jaringan internet itu adalah hasil inovasi R&D dari Amerika ya Pak? Iya, itu dari Amerika pada saat mereka bersaing dengan Soviet. Itu satu. Yang kedua, chip-chip untuk HP itu. Meskipun salah satu penemunya yang dapat Nobel itu orang Jepang, udah warga negara Amerika, tapi tetap saja itu riset diproduksi pada tahun 60-an ketika mereka bersaing dengan Sputnik. Nah, setelah tahun 80, akhir 70-an, 80-an, turun lagi sampai sekarang ini kecil untuk ukuran Amerika anggaran R&D-nya. Akibatnya apa? Keteteran mereka, defisit anggaran, kemudian tidak ada inovasi-inovasi lanjutan, diambil alih oleh Taiwan, diambil alih oleh India, oleh China, Jepang sebelumnya tahun 60 sampai tahun 80-an lah, sampai awal 90-an, kemudian diambil alih lagi. Lantas dari skala prioritas, mana anggaran yang harus didahulukan untuk kemajuan satu negara, Pak Her? Semua orang tahu kok logikanya itu, satu infrastruktur, dua pendidikan, 3 R&D gitu kan, baru yang lain-lain gitu. Ini kan enggak, terbalik gitu. Nah, apakah ada jaminan satu bangsa bakal maju jika ketiga hal itu memang difokuskan, Pak Her? Lihatlah semua negara yang berkembang pesat luar biasa itu. Termasuk enggak usah jauh-jauh lah dari tetangga kita di Singapura. Singapura dari tahun 71... ketika income per kapitanya nggak jauh dari Indonesia, anggaran penelitian sudah hampir sama dengan Amerika gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.